laka de aning kulono progo sekoro kidul tlatah ngayo Jakarta papan indah muda mudi bangun tresno pemeneh yen padang bulan koyo dino. Saben krungu suaramu, saben dino.